bintang bintang jantung hat hari-hari rasane kecewa berat. Sopo wong sing ora mangkel rasane koyo diserko silamu mat atine kecewa toko. Jam 11 peniaga Terima kasih.

Terima kasih. sisi.